Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa la hawla wa la quwata illa billah. Ma ba'd. Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan kajian kita Targhib wa Tarhib karya Al-Hafidh Abdul Azim Al-Mundhiri rahimahullah, masih dalam kitab Taharah Wudu bab ke-12. Beliau sebutkan at-targhib fi kalimatin yaquluhunna ba'dal wudu, anjuran untuk membaca beberapa doa ini setelah wudu. Ruwiya an Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan dari Umar bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Ma minkum min ahadin yatawadda'u fayablugh aw fayusbigh al-wudu'a thumma yaqulu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh illa futihat lahu abwabul jannati thamaniyah yadkhulu min ayyiha sya'a." Rasulullah sebutkan, masing-masing dari kalian jika berwudu dan dia sempurnakan wudunya, lalu setelah wudu dia ucapkan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikala wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, maka dibukakan untuknya pintu-pintu surga yang 8. Dibukakan baginya 8 pintu surga. Dia masuk dari manapun pintu yang dia kehendaki. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim, Abu Dawud, juga Ibnu Majah dengan sedikit perbedaan. Lafadz Ibnu Majah fayuhsinul wudu, Abu Dawud maupun Ibnu Majah sama. Lafadznya bukan fayusbighul wudu, bukan isbagh tapi ihsan. Fayuhsinul wudu di maknanya serupa, sama. Yuhsin, dia perbaiki atau dia sempurnakan wudunya. Hadis mengajarkan doa yang dibaca oleh seorang muslim usai dia wudu dengan menyempurnakan wudunya. Doa ini adalah syahadat atau syahadatain. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ashhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi tiada sesembahan yang hak Tiada Tuhan yang disembah, diibadai dengan hak, dengan benar, melainkan Allah. Dia satu-satunya, tiada sekutu baginya. Dan itu makna la ilaha illallah, menuntut agar makhluk jin maupun manusia tunduk beribadah hanya kepada Allah. Tidak cukup itu, bahkan dia harus mengingkari, mengkufuri, membenci segala yang dituhankan dan disembah selain Allah. Makanya pada potongan yang pertama ada nafi, pengingkaran. La ilaha asyhadu, aku bersaksi alla ilaha, tidak ada yang disembah dengan hak, tidak ada yang dituhankan dengan hak. Disebutkan dengan hak karena ada di sana, disembah banyak, bahkan dituhankan selain Allah, tapi bukan dengan hak, dengan batil. Semua itu disembah dan dituhankan dengan batil, dengan kufur, bukan dengan kebenaran, karena tidak pantas dan tidak berhak untuk disembah dan dituhankan seluruh yang selain Allah. Maka ini dinafikan, dan penafian itu umum. La ilaha mencakup semua selain Allah. Masuk di dalamnya bahkan para malaikat yang mulia sekalipun tidak boleh disembah, dituhankan, maupun para rasul dan para nabi-nabi yang agung, tidak boleh ada yang disembah dan dituhankan. La ilaha illallah. Kemudian ditetapkan bahwa sesembahan dan peribadatan ini hanya untuk Allah, hanya untuk Allah semata, hanya Dia yang berhak disembah dan diibadai. Dan itu yang diutus karenanya para rasul di setiap umat. Firman Allah, wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut. Dan kami telah utus di setiap umat seorang rasul mengajarkan kepada kaumnya, sembahlah Allah semata, beribadahlah hanya kepada Allah, dan tinggalkan, bencilah, ingkarilah segala yang disembah dan dituhankan selain Allah. Itu makna asyhadu alla ilaha illallah. Maka tidak benar atau tidak tepat anggapan atau penafsiran sebagian orang kalau di tanya tentang makna la ilaha illallah, dia katakan ya maknanya tidak ada pencipta selain Allah, tidak ada yang berkuasa selain Allah. Karena kalau pada makna itu, sebatas itu, tidak akan ada yang mengingkari. Semua manusia, makhluk, tahu hanya Allah pencipta satu-satunya, hanya Dia yang berkuasa. Maka kalau dikatakan tidak ada pencipta selain Allah, belum menyentuh inti daripada iman, inti daripada tauhid dan dakwah para rasul. Tetapi uluhiyah, Ketika kita tahu dan yakin tidak ada pencipta selain Allah, maka sembahlah hanya Allah. Tinggalkan, ingkari segala yang disembah selain Allah. Itulah Islam hakikatnya. Nah, asyhadu an la ilaha illallah. Karenanya para rasul Allah sebutkan dalam surat Anbiya masing-masing menyampaikan kepada kaumnya, malakum min ilahin ghairu, malakum, mengapa kalian sembah selain Allah, mengapa kalian beribadah, ada yang kalian tuhankan selain Allah. Maka dengan makna ini, dan itu ajaran Quran dan sunnah Rasul banyak, sebagaimana Rasul utus Mu'ad ke Yaman, pertama engkau sampaikan kepada mereka, ajari mereka tauhid ini, untuk bersyahadat la ilaha illallah. Dengan ini, jika seorang hamba beribadah hanya kepada Allah, perhatikan, dia beribadah hanya kepada Allah, dia hanya menuhankan Allah, dia menyembah hanya kepada Allah, dia tidak menyekutukan Allah dengan yang lain, namun dia tidak mengingkari adanya sesembahan selain Allah, dia tidak benci. Sehingga kalau ditanya misalnya, bagaimana yang disembah selain Allah, bagaimana mereka yang menuhankan selain Allah, ya mungkin jawab, ya itu hak mereka, bisa jadi mereka benar. Gak boleh kita mengklaim kita yang paling benar. Yang semacam ini perlu dipertanyakan imannya, dan tidak sempurna iman dia, gak cukup. Walaupun kamu hanya ibadah kepada Allah saja, kamu memang gak musyrik, tapi kamu masih membenarkan, tidak mengingkari, tidak benci, kamu tidak meyakini kalau seluruh yang disembah selain Allah batil. Dan itu harus, itu tuntutan dari syahadat kita, la ilaha illallah. Maka kedua-duanya, kita menyembahnya kepada Allah, kita pun harus membenci dan mengingkari segala yang disembah dan diibadai selain Allah. Kita katakan itu batil, itu mungkar, kita yakini itu syirik, kufur, haram, dosa terbesar yang pernah dilakukan manusia. Dan itu ditekankan lagi dengan Rasul katakan, wahdahu la syarikalah, satu-satunya, menunjukkan benar-benar hanya Allah yang diesakan, ditunggalkan. La syarikalah, tiada sekutu baginya, tidak disekutukan dengan yang lain, karena tidak ada yang boleh disembah selain Allah, karena tidak ada yang boleh diibadai dan dituhankan selain Allah. Dipertegas lagi, wahdahu la syarikalah. Terlalu banyak ayat Quran, antara lain ayat yang menyebutkan dan kita hafal masing-masing, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalahu wa bidzalika umirt wa ana awalul muslimin. Katakanlah kepada mereka bahwa salatku, ibadah kepada Allah, sesembelihanku, dua ini khusus disebutkan karena di situ bentuk pengagungan cukup sangat besar. Orang tidak akan menyembelih binatang kecuali karena tunduk dan pengagungan kepada yang dia tujukan padanya. Makanya orang-orang non-muslim, kufar, musyrikin, ketika melakukan itu untuk berhalanya, misalnya dia sembelih sapi, kerbau, atau yang lainnya untuk penguasa lautan, untuk istilah mereka penguasa gunung, lalu sesajian kepala kerbau ini dimasukkan ke gunung dan semisalnya. Karena itu pengagungan yang sangat besar. Makanya Allah katakan sesembelihanku hanya untuk Allah. Seorang muslim tidak akan menyembelih kecuali untuk Allah, mendekatkan dirinya kepada Allah. Ketika kita kurban, kita yakin dengan menyembelih sapi atau kambing ini, kita beribadah mendekatkan diri kepada Allah dengan mengalirkan darah binatang ini. Dan itu ibadah yang besar, agung. Nah, hanya untuk Allah satu-satunya, hidupku dan matiku. Kemudian yang kedua, potongan kedua, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan aku bersaksi pula bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hambanya dan utusannya. Hambanya dan utusannya ini banyak diulang dalam banyak nusus, penggabungan antara hamba dan rasul. Bahkan di Bukhari ketika Rasulullah katakan la tatruni kama atratin nasara ibnu Maryam, innama ana abd faqulu abdullah wa rasuluh, jangan kalian menyanjung aku berlebihan seperti Nasara menyanjung Isa ibn Maryam. Maunya mereka mengagung-agungkan sampai pada tingkatan diakui sebagai Tuhan atau anak Tuhan. Rasulullah takut dari itu, maka beliau katakan jangan kalian posisikan aku seperti Isa, seperti Nasara mengagungkan Isa, karena aku seorang hamba. Maka katakanlah tentang aku adalah hamba Allah dan utusannya, hamba dan utusannya. Dan itu pula yang Allah sebutkan di banyak ayat, bahkan di posisi-posisi penting, di kejadian-kejadian istimewa. Hamba disebut sebagai hamba karena itu makom yang sangat tinggi, abad, yang berarti mencapai tingkat ubudiyah yang sempurna. Antara lain dalam Al-Furqan, tabarakalladzi nazzalal furqana ala abdihi liyakuna lil alamina nadhira. Maha barokah Allah yang menurunkan Quran Furqan kepada hambanya Rasulullah SAW, disebut oleh Allah, dan ini makom wahyu. Diturunkannya Quran, Allah sebut kepada hambanya, hamba Allah Rasulullah. Begitu pula di Al-Isra, kejadian yang luar biasa, Isra Mi'raj, Allah katakan subhanalladzi asra bi abdihi, maha suci Allah yang mengisrokan hambanya. Sekali lagi disebut hamba. Begitu pula dalam Al-Jin, wa annahu lamma qama abdullahi yad'uhu kadu yakununa alaihi libada. Dan ketika hamba Allah, yakni Rasulullah, berdakwah, demikian Allah sebut hamba dan utusannya. Berarti Rasul itu hamba bagi Allah, layaknya hamba-hamba Allah yang lain. Dalam artian beliau diciptakan seperti manusia, lahir dari seorang bapak dan ibu. Beliau hamba Allah seperti hamba yang lain, dikuasai oleh Allah, diberi kehidupan, dan Allah pula yang mematikan, mengambil nyawa beliau sehingga wafat seperti manusia yang lainnya. Beliau juga makan, tidur, nikah, punya fitrah dan kecenderungan seperti manusia yang lain. Sama. Beliau lupa seperti manusia. Makanya saat sholat beliau sempat lupa 2 rakaat kemudian salam. Diingatkan oleh sahabat, ya Rasulullah, engkau lupa atau memang dirubah sholat ini? Biasanya 4 rakaat engkau 2 rakaat salam. Ditanya, betul 2 rakaat, betul ya Rasulullah, yang lain bilang. Kata Rasulullah, aku lupa, sholat gak dirubah. Maka beliau tambah, menunjukkan beliau manusia. Terjadi pada beliau apa yang terjadi pada orang lain, lupa manusiawi. Beliau juga terluka, namanya manusia. Sehingga dalam perang Uhud terkena panah, pipi beliau tembus hingga lepas tanggal beberapa gigi beliau sallallahu alaihi wasallam. Beliau diracuni oleh Yahudi, dan itu yang membawa penyakit sampai mewafatkan beliau di akhir hayatnya. Menunjukkan terpengaruh dengan racun itu layaknya manusia. Nah, kalau beliau bukan hamba, yang gak terjadi semua itu pada beliau. Kebal dengan penyakit, kebal dengan anak panah, atau yang lain sebagainya. Dan menunjukkan beliau gak tahu yang gaib, manusia, hamba. Kalau tahu yang gaib kan disuguhi daging beracun akan tahu, ini ada racunnya nih, mau mencelakai aku ini, buang daging ini. Tapi enggak, karena beliau enggak tahu, manusia. Maka beliau makan. Beliau enggak tahu anak panah mengarah ke beliau sehingga kena sallallahu alaihi wasallam. Manusia. Nah, kalau bukan manusia tahu, ini ada yang mau mana saya ini. Ini ada anak panah sudah mendekat ini. Kemudian dilesi dan dihindari. Tapi beliau manusia, gak tahu yang gaib. Namun beliau dimuliakan oleh Allah dengan risalah, dijadikan rasul, diturunkan wahyu Quran kepada beliau, sehingga beliau rasul, beliau pula hamba manusia. Dimuliakan dengan kerasulan, dan itu makom yang tertinggi yang Allah berikan pada beliau, tetapi tidak melebihi posisi beliau sebagai hamba. Yang namanya hamba menyembah kepada yang menciptakannya, Allah. Yang namanya hamba tidak boleh dituhankan dan disembah selain Allah. Nah, dibukakan baginya pintu-pintu surga yang 8 dari manapun dia ingin memasukinya. Keutamaan besar dengan amalan yang ringan, subhanallah. Ucapan yang dihafal oleh anak TK bahkan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Atau dengan tambahan yang di Abu Dawud, dibawakan oleh Mundhiri, Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahirin. Ya Allah, jadikan aku termasuk hambamu yang banyak bertobat, sering tobat padamu, dan jadikan aku dari orang hamba-hambamu yang bersuci. Namun tambahan ini masih dibicarakan kesahihannya oleh para ulama hadis diperkujingkan tentang kesahihannya. Yang di atas mencukupi di riwayat Bukhari, Muslim dan yang lainnya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bagi yang menyempurnakan wudunya, perhatikan itu. Keutamaan besar dibukakan pintu surga-surga yang 8. Bagi dia, bagi yang menyempurnakan wudunya kemudian mengucapkan doa ini. Hadis di riwayat Uqbah tersebutkan dengan lafaz ma min 'abdin yatawadda wa yuhsinul wudu. Seorang hamba yang berwudu dan dia menyempurnakan wudunya. Ada penjelasan ini penting. Hadis pula menjelaskan kepada kita bahwa pintu-pintu jannah ada 8. Nasallallah min fadlih. Allah bukakan semua itu bagi seorang mukmin, mukminah yang setiap kali seusai wudunya membaca doa yang agung dan besar fadilahnya ini. Kemudian mundiri bawakan hadis Abu Sa'id, qala Rasulullah sallam man qara'a suratal kahf kanat lahu nuran yaumal qiyamah min maqamihi ila Makkah. Wa man qara'a 10 ayat min akhiriha thumma kharaja ad-dajjal lam yadurruhu. Wa man tawadda'a fa qala subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kutiba fi riq thumma ju'ila fi tabi' falam yuksar ila yaumil qiyamah. Barang siapa, hadis mengatakan barang siapa yang membaca surat Kahfi maka itu baginya menjadi cahaya di hari kiamat dari tempatnya sampai ke Mekah, cahaya baginya. Di hari manusia dalam kegelapan yang sangat, dan itu salah satu dari rentetan atau kejadian-kejadian di hari kiamat yang wajib diimani. Di hari kiamat banyak kejadian, dari padang mahsyar, melewati jembatan, penimbangan amalan, hisab, dan lain-lainnya. Salah satunya adalah manusia akan memasuki kegelapan yang sangat gelap, waliyadzu billah, dan sangat ketakutan dalam kegelapan itu, gelap yang luar biasa, yang tidak mungkin bisa dibayangkan dan tidak bisa diuraikan dengan kata-kata. Dalam kegelapan itu yang diancam oleh Rasulullah juga di dalam hadis, az-zulmu dzulumat yaumal qiyamah, kedzaliman kepada orang lain, pada hartanya, kehormatannya, itu membawa kegelapan bagi pelakunya di hari kiamat. Yang selamat hanya mukminin. Allah berikan bagi mereka cahaya sesuai iman dan amal solehnya masing-masing. Nah, seperti ini Rasul katakan, yang membaca surat Kahfi maka itu cahaya bagi dia di yaumul qiyamah, dari tempat dia sampai ke Mekah. Ini yani kuat dan besar cahaya itu baginya. Seperti itu pula menjaga sholat subuh berjamaah di masjid. Rasul katakan, basyiril masyain bin nuritam yaumul qiyamah, beri kabar gembira bagi mereka yang berjalan dalam kegelapan. Ini kegelapan subuh. Karena orang saat subuh masih gelap, kalau bukan karena lampu dan ini, gelap. Dia keluar rumah ke masjid untuk sholat. Kabar gembira bagi mereka, cahaya yang sempurna bagi mereka di hari kiamat kelak tadi, di masa gelap yang sangat. Dan yang membaca 10 ayat terakhir dari Al-Kahfi lalu keluar Dajjal di akhir zaman, seandainya dia ada, maka itu tidak akan memadharatkan dia. Fitnahnya Dajjal tidak akan memadharatkan dia, terlindungi karena dia terbiasa membaca 10 ayat terakhir dari Al-Kahfi. Wa man tawaddaa, di sini syahid. Dan berarti siapa yang berwudu kemudian dalam wudunya setelah selesai dia ucapkan ini, subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan ini sunnah yang matrukah, sunnah yang boleh dikata punah dan banyak tidak diamalkan. Padahal mungkin masing-masing banyak orang menghafal, taunya ini doa kafaratul majlis saja. Kalau pisah atau keluar dari majlis, dia baca ini. Dan memang salah satu doa kafaratul majlis, supaya tidak dosa ketika meninggalkan majlis. Mungkin di majlis itu ada gurauan yang berlebihan, ada kata-kata yang tidak pantas dan semisalnya. Maka diajarkan membaca ini juga. Sama memang, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, terampuni dosanya. Namun ini dalam wudu, seusai wudu dibaca. Dan hadis dikuatkan oleh Syekh Al-Albani, diriwayatkan oleh Tabrani juga Nasa'i di dalam sunannya. Ini yang membaca ini Rasul katakan tercatat baginya di lembaran, lalu itu ditutup dan tidak akan dibuka sehingga enggak tahu apa isinya, besarnya pahala baginya. Nanti di hari kiamat baru dibuka untuknya. Di riwayat Nasa'i ada tambahan, khutima 'alaiha bi khatam fawudi'at tahtal arsh falam tuksar ila yaumil qiyamah. Disimpan itu kalau dia baca ini, lalu diberi tanda. Nah ini kasih tanda layaknya surat penting yang disimpan. Dan itu diletakkan di bawah arsh Allah, diletakkan di bawah arsh Allah, dan baru dibuka nanti di yaumul qiyamah. Nasa'i lebih menguatkan kalau riwayat ini mauquf sampai kepada Abu Sa'id saja. Namun para ulama sebutkan, na'am, kalaupun itu mauquf, tapi lahu hukmur rafa', hukumnya marfu' sampai ke Rasulullah. Kenapa dikatakan demikian? Karena yang semacam ini gak mungkin Abu Sa'id bicara dari logikanya. Bukan tempatnya berijtihad. Karena masalah gaib tahu dari mana Abu Sa'id? Taruh di bawah arasy, disimpan di ini, pasti ada riwayat yang beliau dengar dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu ini dibaca salah satu dari bentuk doa seusai wudu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sunnah yang hampir punah. Jarang orang mengamalkannya. Padahal sunnah dan besar fadilahnya. Pahalanya itu dicatat dan disimpan di bawah arsy dan tidak akan dipecah, tidak akan dibuka simpanan itu kecuali nanti di yaumul qiyamah. Di saat butuh-butuhnya orang pahala akan dia dapati besarnya dan banyaknya pahala itu baginya. Masyaallah min fadli. Sementara orang ghafilun, dalam keadaan banyak yang terlalaikan. Entah kalau mau jujur, berapa lama tidak terbaca doa ini. Umur kita masing-masing, ada yang 30, 20, 40, 50, sekali saja pernah membaca. Mungkin baru kali ini mendengar hadisnya. Terlewatkan fadilah begitu besar. Itulah pentingnya ilmu dalam kehidupan kita. Kata Al-Hafidh An-Nawawi rahimahullah, para ulama kami, ini kalau boleh katakan kami artinya dalam madhab Syafi'i, menyebutkan disunahkan pula doa ini dibaca setelah mandi. Mandi besar atau janabat, atau itu bagi wanita mandi setelah haid atau nifas, disunahkan pula untuk dibaca. Karena itu juga bersuci. Dengan ini kita ketahui beberapa faedah, antara lain doa yang ada di dalam sunnah hanya ini, setelah selesai wudu, dan itu pun keutamaan bagi yang menyempurnakan wudu. Ima tadi hadis pertama, asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, atau asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarika lah subhanaka allahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tidak ada yang lain. Maka pertama, ini meluruskan apa yang disebutkan oleh beberapa fuqaha bahwa setiap kali dalam wudu ada doanya sendiri-sendiri, tidak benar. Mereka sebutkan kalau mencuci wajah hendaknya membaca Allahumma bayyid wajhi yauma tabyadu wujuh wa taswaddu wujuh. Ayat yang maknanya, ya Allah cerahkan atau putihkan wajahku di hari ada wajah yang putih bersih, ada yang hitam. Disunahkan baca itu saat membasuh wajah. Ini enggak ada dalilnya. Enggak ada ajaran dari Rasulullah. Begitu pula mereka sebutkan kalau mencuci tangan, mereka katakan hendaknya membaca Allahumma atini kitabi biyamini wa hasibni hisaban yasira. Ya Allah, jadikan aku menerima buku laporku nanti di hari kiamat dengan tangan kananku. Karena Allah sebutkan yang menerima dengan tangan kanan berarti selamat dia surga. Dan hisab aku dengan hisab yang mudah. Doa-doa semacam ini semua, tiap kali baca wajah, membasuh tangan, ada doanya sendiri-sendiri, tidak ada di dalam sunnah. Tidak ada diajarkan oleh Rasulullah SAW. Makanya Mundiri membawakan, ada memang doa, hadis, tapi diucapkan setelah selesai wudu. Di antara wudu, wajah, tangan, kepala, kaki, enggak ada. Kalau ada pasti akan Rasul katakan. Enggak ada hadisnya. Yang ada tadi selesai wudu, baca syahadu la ilaha illallah, subhanakallahumma dan seterusnya. Itu pentingnya. Kita mempelajari hadis Rasul, kita tahu mana yang diajarkan Rasul, mana yang tidak. Makanya kata Nawawi juga, dan beliau ulama besar, semua lafaz-lafaz yang semacam tadi ketika basuh wajah, tangan, la aslalahu, tidak ada asalnya, tidak ada dasarnya di dalam sunnah. Kata Imam Ibnu Salah juga, la yasih fihi hadith, tidak satu pun hadith sahih yang menjadi dasar bagi doa-doa semacam itu. Kata Imam Ibnu Qayyim menyimpulkan, maka yang ada dari Rasulullah SAW adalah bismillah saat awal memulai wudu, kemudian akhir wudu doa tadi, imma kamu baca asyhadu an la ilaha illallah atau subhanakallahumma. Selain itu adalah riwayat-riwayat palsu sangat lemah di atas namakan Rasulullah SAW, sementara Rasul tidak pernah mengucapkannya, maka berhati-hatilah dari yang semacam itu. Wallahu a'lam wa sallallahu alaihi wa sallam.